Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Man hafizal hadith falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu salati as-sibyani ma'an nas 'ala al-janais. Bab anak-anak kecil mensolatkan jenazah bersama dengan orang-orang lain. Solatnya anak-anak kecil bersama dengan yang lainnya atas jenazah. Babnya cukup jelas, wadih, bahwasanya anak-anak kecil yang belum balig diperbolehkan untuk mensolatkan jenazah bersama dengan yang lainnya. Disebutkan pada bab-bab yang sebelumnya, mereka shofnya berbaur dengan kaum muslimin. Tidak ada shof khusus bagi anak-anak dalam sholat jenazah. قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما زائدة ابن قدامة وعامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah kuburan. Faqalu, mereka berkata, hadza dufin au dufinatil barihah. Ini telah dikuburkan semalam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fasofafna khalfah. Kata Ibn Abbas, kami pun membuat sof di belakang Rasulullah SAW. Thumma salla alaiha. Kemudian Rasul pun mensolatkan jenazah tadi. Demikian disebutkan dengan ikhtisar, dengan ringkas oleh Imam Bukhari. Dan telah lewat hadis ini pada bab-bab yang sebelumnya. Yang intinya di situ Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang waktu itu belum balig, beliau ikut sholat jenazah bersama dengan para sahabat yang lain. Fasofafna khalfah. Menunjukkan bahwasannya anak-anak kecil diperbolehkan mensolatkan jenazah bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Sofnya berbaur dengan mereka. Barakallahu fikum. Hadza wadih. وقال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. باب mensolatkan jenazah di musalla dan di masjid. Musalla maknanya adalah tanah lapang yang biasa digunakan untuk musalla id atau musalla jenazah, tanah lapang, ikhwan. Sementara masjid adalah masjid. Tayyib. Bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasannya tempat mensolatkan jenazah itu bisa di musalla, di tanah lapang, tempat khusus untuk mensolatkan jenazah. Bisa pula di dalam masjid. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Adapun mensolatkan jenazah di musalla, nanti akan disebutkan hadisnya oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Adapun mensolatkan jenazah di masjid, barakallahu fikum, berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan dari Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Sahl wa Suhail ibni Baydha illa fil masjid. Tidaklah Rasulullah sallallahu wasallam mensolatkan jenazah Sahl dan Suhail, dua putra Baydha, melainkan di masjid. Barakallahu fikum. Sehingga dua-duanya diperbolehkan. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Bukair. Masya Allah. Nama bapaknya siapa, Ahmad? Ahmad Al-Fadani. Namanya Bukair. Ahsanta ya Ahmad. Innaka Ubay. Yahya ibn Bukair masmu abih. Abdullah. Abdullah ya Ahmad. Namanya Yahya ibnu Abdillah ibni Bukair. Mansubun ila jaddih. Yahya dinisbahkan kepada kakeknya. Namanya Yahya ibnu Abdillah ibni Bukair al-Misri. Menunjukkan boleh seseorang itu menisbahkan kepada kakek. Menunjukkan kakek adalah ayah. Qala haddathana al-Layth. Wal-Layth ibnu man? Ilyas, pindah kiri dia, ya sebelah sini, pindah kiri dia. Hah, Ilyas, Laith bin Man. Siapa nama bapaknya? Allah musta'an. Yang dari Qismul Lughah, jawab. Angkat tangan dulu. Laith, Laith ibn Sa'ad al-Misri Abu al-Harith al-Fihmi. Tayyib. Hadha as-su'al inda akhina Ahmad al-Bantuli. Laith ibn Sa'ad Walaith bin Abi Sulaim huma wahid am rajulani, satu orang atau kedua orang yang berbeda? Laith ibn Sa'ad dan Laith bin Abi Sulaim, wallahu alam. Wallahu alam ya ikhwan, wallahu alam, wallahu alam. Dinar. Mulai banyak lupa rupanya sekarang. Abu Dzar. Wah lali kabeh. Yazid. Yazid enggak tahu. Sekelas Yazid enggak tahu. Masyaallah. Yazid itu orang besar loh. Diluk kape, nundukkan pandangan semuanya, enggak ada yang naik kepalanya. Allahul musta'an. Laith ibnu Sa'ad wa Laith bin Abi Sulaim, dua orang atau ke satu orang? Izzat. Wallahu a'lam. Masya Allah, wallahu a'lam. Kelas Izzat. Hasan. Tidak tahu, Hasan. Allah musta'an. Lali kabar ilmunya. Abdullah. Wallahualam juga. Sekarang jawabannya gampang. Wallahualam. Tidak mau mikir rupanya. Wallahualam. Wallahu a'lam. Yang dari Qismul Fata yang bisa jawab angkat tangan. Angkat tangan dulu baru jawab. Laits ibnu Sa'ad wa Laits bin Abi Sulaim, dua orang atau satu orang? Angkat tangan dulu baru jawab. Yang dari Qismul Fata. Yang dari Qismul Fata. Nanti Qismul Fata atau Qismul Tahfidz? Tahfidz. Baik, Rafi, faddal. Dua orang yang berbeda. Laith bin Abi Sulaim sendiri, Laith bin Sa'ad sendiri. Baik, kalau berbeda. Laith ibn Sa'ad mahalu, wa Laith bin Abi Sulaim mahalu. Laith ibn Sa'ad imam thiqah. Iya. Wa Laith bin Abi Sulaim dhaif. Ahsanta ya akhan Rafi. Kalah kabeh sama Rafi. Allahul musta'an. Ini kalau saya tanya tentang nama-nama orang sekarang ini apal kau? Allahul musta'an. Baik. An Uqail. Uqail bin Khalid an Ibn Shihab wa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Abu Bakar Az-Zuhri, dikenal dengan Imam Zuhri atau Imam bin Shihab. Tayyib, ada soalun kabir. Yang jawab Qismuddin Tsani. Sebutkan tiga, enggak usah banyak-banyak. Udhkur thalatha min ashab Ibn Shihab. Tiga orang yang termasuk murid-muridnya Muhammad ibn murid-murid ibn Shihab, murid-muridnya Zuhri. Wahum asbat fihi. Tiga orang saja. Selain Uqail hadha. Selain Uqail hadha. Yang dari Qismuddin dua angkat tangan. Yang lain. Angkat tangan. Yang lain angkat tangan. Wah, ini sudah loyo ini. Taib Hamzah. Had. Al-Imam Malik ibn Anas. Yunus ibn Yazid al-Aili. Abu Mus'ab Az-Zubair al-Abbas. Ada tiga. Yang bisa menyebutkan dua lagi, Abu Usama. Ma'mar bin Rashid. Nah. Tadi Hamzah menyebut Al-Imam Malik. Yang kedua Yunus ibnu Yazid Al-Aili. Yang ketiga Abu Mus'ab Az-Zubairi Al-Madani. Tambahkan lagi sama Abu Usama, Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Al-Basri, thumma Al-Yamani. Satu lagi. Luqman. Harith. Ndi wonge. Baik. Abu Musa Sarmin, Rahmat Al-Kunduri. Wah, apa lagi api ya? Hah? Mana lagi yang lainnya nih? Yazid. Allahul Musta'an. Tayyib ya, ikhwan. Bagus. Muhammad. Sufyan ibn Uyainah. Labas. Sufyan ibn Uyainah. Dan ini adalah Uqail ibn Khalid. Sita. Atau dapat enam total semuanya min ashab Zuhri. Wahum athbatun fihi. Baik. Ini ada yang jawab tak kasih hadiah. Tidak usah. Mengasih hadiah apa ini? Enggak usah ya. Enggak usah. Tayyib. Qala an Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib atau Sa'id ibn al-Musayyib. Tayyib. Siapa nama kakeknya Sa'id? Dia kan Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyib. Mas mujaddih, Habib. Sa'id ibn Musayyib bin Arifina Nusran. Allah Allah. Wah, ini apa ini? Lali kabar. Abu Hurairah. Sa'id ibn al-Musayyib ibn man ya Adi. Sa'id ibn al-Musayyib ibn man ya akhana. Ya akhana Abdullah. Sarban. Musarbal. Allahul musta'an. Itulah nama. Namanya Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal. Itu ibnu Khorandal. Itu. Ya. Nah, ini akhi. Ada Sa'id ibnu Musayyib ibnu Man. Yang tahu angkat tangan. Waduh, ini ringan. Dari, ada pertanyaan lebih berat lagi. Kita kasih hadiah. Ini karena ringan enggak ada hadiahnya akhirnya. Sa'id ibnu Musayyib bin. Bin. Bin Syaratul Jahid Ibnu Huzn Hazm Huzn. Yang mana Atul Jalil Hazm Sa'id Ibnu Musa Ibnu Hazm dengan mim. Mim Hazm. Ya Hamzah Huzn dibaca Huzn ataukah Hazn? Dibaca Hazan bi fathil ha. Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan min al-huzunah wa hiya su'ubah. Dengan mendhamma ha huzn itu kesedihan. Dudul farah. Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Musayyib, "Mas mu'abiki?" Bukan kepada Musayyib, kepada Hazan. Masmuk. Dia mengatakan ismi Hazan. La bal anta sahl. Kata Rasul. Kamu jangan nama Hazan. Kamu terkasih nama Sahl. Katanya dia. La ughayir. Aku tidak akan merubah. La ughayir al-ism alladhi sammani bihi abi. Aku tidak bakal merubah nama yang dikasih nama sama bapakku. Katanya Sa'id bin Musayyib, fama zalatil hazunatu ba'du fina. Maka senantiasa ada kesulitan-kesulitan setelah meninggalnya kakek pada keluarga kami. Dikarenakan tidak mentaati Rasulullah SAW merubah nama dia. Dikasih nama Sahl biar gampang gitu ya. Sahl itu kan mudah. Mengganti nama dia namanya Hazan, susah. Tidak mau. Akhirnya barakallahu fikum Allah takdirkan pada keluarga anaknya dan cucu-cucunya mendapatkan kesulitan selalu. Nah, sehingga dianjurkan barakallahu fikum untuk mengganti nama yang tidak syar'i atau nama yang tidak ada artinya kepada nama yang syar'i. Ini sudah enggak ada lagi daftar namanya ini. Ini mau tak bikin islamisasi nama santri. Ini daftar namanya kalau mana hilang kabeh. Jadi yang namanya aneh-aneh yang enggak ada artinya diganti. Nah, disunahkan untuk diganti barakallahu fikum. Ya. Ada enggak yang namanya aneh-aneh ini? Hah? Apa artinya peraba itu? Peraba atau perabu? Kalau peraba artinya apa? Nah, itu harus diganti. Yuda itu artinya apa? Hah? Yuda itu artinya apa? Nah itu perlu diganti itu. Tidak usah pakai tumpengan Yuda. Diganti untuk kalangan para santri. Ya. Dan harus bangga dengan nama baru tadi. Yuda diganti Huda enggak ada masalah. Huda. Dada Huda bukan Yuda. Kalau Prabha diganti siapa ya, Pak? Ala kulihat. Saya minta dengan sangat yang namanya aneh-aneh diganti. Kalau enggak punya nama yang bagus dikasih kunyah Abu Fulan. Jangan merasa bangga dengan nama-nama yang tidak ada artinya. Kalau Sarbin artinya apa, Bin? Tidak ada, Min, ya? Diganti namanya, Min. Antum Abu siapa? Abul Mundir. Aywa. Antum Abul Mundir. Panggil dia Abul Mundir. Jangan panggil Sarbin. Abul Mundir. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Salamah. Abu Salamah ma'ruf dengan kunyahnya wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Annahuma haddatsahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Najasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami kematian Najasyi. Na'a itu al-ikhbar bi mauti ahad, memberitahukan kematian seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami kematian Najasyi, sahibul Habasyah, penguasa Habasyah. An-Najasyi namanya siapa ya, ikhwan? Namanya Ashamah. Ashamah adalah Najasyi. Dengan bahasa Arab artinya apa? Artinya? Abdullah. Naam. Ashamah An-Najasyi. Ashamah itu dengan bahasa Habasyah maknanya adalah Abdullah. Najasyi itu gelar bagi raja-raja Habasyah. Na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Najasyi sahib al-Habasyah yaum alladhi mata fi. Pada hari dia mati padanya. Faqala, maka Rasul menyatakan, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Wa 'an Ibn Shihab qala haddathani Sa'id ibn Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saffa bihi bil musalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat saf dengan mereka para sahabat di musalla. Fakabbara alaihi arba'a. Beliau pun bertakbir 4 kali mensolatkan jenazahnya Najasyi. Hadza wadih. Hadis ini sangat jelas menunjukkan, barakallahu fikum, salatul janazah, as-salat alal janazah bil musalla. Salat jenazah di musalla. Kita akan disebutkan di bawah itu, bahwasanya musalla, tempat yang luas, tanah lapang, bukan masjid. Hadza wadih. Juga menjelaskan kepada kita bahwasanya salat jenazah 4 kali takbir ini yang paling sahih secara periwayatan. Kemudian diperbolehkan an-na'yu, diperbolehkan untuk memberitahukan kabar kematian seseorang dengan tujuan untuk mengurus jenazahnya, mensolatkan jenazahnya. Hadza an-na'yu al-ja'iz. Juga dalam hadis ini, qanafdina azakumullah, dianjurkan untuk mendoakan maghfirah bagi orang yang mati. Istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun untuk saudara kalian. Begitu ada yang meninggal dunia, kita mendoakan dia ghafarallahu lahu, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia. Dan diperbolehkan barakallahu fikum bagi orang lain atau bagi seseorang untuk mengingatkan yang lainnya. Ikhwan, ada yang meninggal dunia, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Dalam lafaz ini antum perhatikan ya ikhwan, ini diucapkan atau disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mensalatkan jenazah. Sehingga lafaz ini istaghfiru li akhikum diucapkan ketika pemberitahuan orang yang meninggal dunia. Lafaz yang sama istaghfiru li akhikum juga dianjurkan dilafalkan ketika selesai proses penguburan jenazah. Ketika selesai dikuburkan, maka dianjurkan untuk mengingatkan yang hadir, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Itu setelah selesai pemakaman. Diingatkan, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian, was'alu lahu tathbit, mohonkan kepada Allah keteguhan untuknya. Fa'innahu al-ana yus'al, sebab dia sekarang akan ditanya. Nanti masing-masing yang hadir, masing-masing hadir pada pemakaman, masing-masing mendoakan sang mayit dengan doa, Allahumma ghafir lahu wa thabbithu. Allahumma ghafir lahu wa thabbithu. Ya Allah, ampunilah dia dan teguhkanlah dia. Sehingga dua kali. Yang pertama, ketika memberitakan kematian, dan yang kedua ketika selesai pemakaman jenazah. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Barakallahu fiikum. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami. Qala haddatsana Abu Damrah. Abu Damrah namanya siapa ikhwan? Ada yang tahu ya ikhwan? Abu Damrah. Ini perlu dilihat di Taqribut Tahdzib. Samar-samar di kepala saya Abu Damrah. Qala haddatsana Musa ibn Uqbah. Ini sahibu sirah, imamun fi sirah, Musa ibn Uqbah. Di sana ada lagi yang namanya Musa ibn Ubaidah Ar-Rabadhi. Ini sering terjadi kekeliruan antara Musa bin Uqbah dan Musa bin Ubaidah Ar-Rabadhi. Musa bin Ubaidah Ar-Rabadhi dha'ifun jidda. Sementara Musa bin Uqbah imamun fil hadith wa imamun fil sirah. An-Nafi' Mawla ibn Umar. An-Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna al-Yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya, mendatangkan seseorang laki-laki dari mereka Yahudi dan seseorang wanita yang berzina. Laki perempuan berzina dari bangsa Yahudi dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua orang tadi, farujima, untuk dirajam, qariban min maudhi'il janazah indal masjid, di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di samping masjid. Intaha. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya musalla jenazah, musalla untuk mensolatkan jenazah itu bukan masjid. Tanah lapang. Disebutkan di sini qariban, tempat rajamnya itu sangat dekat, min maudhi'il jenazah, dari tempat jenazah, indal masjid, di samping Masjid Nabawi. Sehingga musola itu bukan masjid, tapi tempat lapang untuk mensolatkan jenazah. Dan tempatnya tidak jauh dari Masjid Nabawi ketika itu. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, mensalatkan jenazah itu di musalla, di tanah lapang. Secara sunnahnya yang lebih sering dikerjakan Rasul dan para sahabatnya, mensalatkan jenazah di musalla. Ada tempat khusus untuk mensalatkan jenazah. Ada tempat khusus untuk untuk salatul idain. Namanya musalla. Barakallahu fikum. Naam, ini yang paling banyak. Walaupun diperbolehkan juga salat jenazah di dalam masjid. Hadza wadih. Tayyib, barakallahu fikum. Faedah lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, ialah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ahli kitab yang termasuk ahlu zimmah, ahli kitab yang termasuk ahlu zimmah yang tinggal di wilayah kaum muslimin, mereka berlaku pada mereka hukum-hukum Islam. Ahli kitab yang termasuk ahlu zimmah yang tinggal di wilayah kaum muslimin, berlaku bagi mereka hukum-hukum Islam. Jadi sekarang ini, orang-orang Yahudi datang kepada Rasul membawa laki-laki dan perempuan yang berzina. Maka Rasul memerintahkan untuk dirajam. Mereka posisinya adalah ahlu zimmah. Pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Maka mereka pun juga diterapkan pada mereka hukum-hukum had atau hukum-hukum Islam. Dirajam sebagaimana hukum Islam. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, hukum-hukum syariat itu berlaku bagi kaum muslimin, itu jelas. Dan yang kedua, berlaku bagi ahlu zimmah, bagi kaum orang-orang kafir yang tinggal bersama dengan kaum muslimin. Maka mereka semua terkena hukum-hukum Islam. Diterapkan pada mereka semua hukum-hukum Islam. Dirajam bagi yang berzina. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Kemudian barakallahu fikum, hadis ini juga menunjukkan kepada kita jawazul wikalah fi iqamatil hudud. Diperbolehkannya wikalah, menunjuk wakil di dalam melaksanakan hukum-hukum had. Pada kalimat fa'amara bihima farujima, Rasul memerintahkan supaya dua orang laki-laki itu dirajam. Akhirnya Rasul yang memerintahkan sementara para sahabat yang merajam. Itu namanya jawazul wikalah, orang lain yang merajam. Barakallahu fikum. Hadis yang lain yang menunjukkan hal demikian ialah pada kisah seseorang yang berzina dengan ibu majikannya. Kemudian diperintahkan oleh Rasul, ya Unais, ughdu ya Unais ila mra'ati hadza fa in i'tarafat farjumha. Wahai Unais, kamu pergi kepada perempuan atau istrinya, istrinya laki-laki ini. Kalau dia mengaku berzina, rajam dia. Dia menunjukkan jawazul wikalah, diperbolehkan menunjuk wakil di dalam pelaksanaan hukum-hukum had. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang dihafal adalah hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Cukup atau dijawab pertanyaannya? Baik, al-mu'adzin yu'adzin. Tafadhal. Baik, ada yang bertanya. Afwan, apakah Yahudi yang dirajam tersebut dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terhapus dari dosa zina yang dilakukan, dan apakah dia mati dalam keadaan kafir? Loh, lain pembahasan. Kalau dia Yahudi dan belum masuk Islam, yang mati kafir. Mati kafir, barakallahu fikum. Terkait dengan pelaksanaan hukum had, dilakukan. Selama dia belum Muslim, maka tetap dikatakan sebagai orang yang mati kafir. Barakallahu fikum. Sehingga yang diambil faedah, barakallahu fikum tadi, bahwasanya orang-orang kafir zimmi yang tinggal di wilayah kaum muslimin juga terkena hukum-hukum syariat. Barakallahu. bolehkah mensolatkan jenazah di dalam masjid yang menghadap ke kuburan atau yang ada kuburannya? Jawabannya, kalau tidak ada pembatas, maka tidak boleh. Harus ada pembatas yang memisahkan antara kuburan dengan masjid. Bedakan antara sholat jenazah di masjid yang ada kuburan dan sholat jenazah langsung di kuburan. Paham itu? Ada beda antara keduanya, barakallahu fiikum. Insyaallah. Pertanyaannya hampir sama semuanya. Apakah dijawab ataukah bagaimana ya, Ikhwan? Masya Allah. Disampaikan ya. Nampaknya perlu disampaikan dikarenakan pertanyaannya buahnya dan hampir semuanya sama, dan nampaknya khabarnya sudah sampai kepada antum semuanya dengan bahasa yang beragam. Ada yang tayyib, saya bacakan semua pertanyaan yang ada. Afan Ustaz, benarkah Ustaz Luqman telah rujuk dari tahdzir beliau kepada Ustadzul Akmal lantaran telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, barakallahu fikum? Afan Ustaz, apakah benar Ustadzul Akmal rujuk? Apa kesalahan-kesalahan beliau? Apa kita juga harus menunggu bukti-bukti rujuknya beliau? Tadi yang rujuk Ustadzul Luqman, sekarang yang rujuk Ustadzul Akmal. Apakah Ustadzul Qarnain juga rujuk karena sudah mengirim surat pada Ustadz-Ustadz, ya, kepada Ustadz Luqman tentang 20-an kesalahannya? Ini lebih detail lagi ya pertanyaannya. Afan Ustadz, benarkah Ustadz Luqman kemarin pergi ke Perawang untuk berdamai dengan Ustadzul Akmal? Dan apa pandangan Ustadz tentang Ustadzul Akmal? Masya Allah. Bismillah, Afan Ustadz, ana dengar antara Ustadzul Akmal dan Ustadz Luqman telah terjadi islah. Benarkah Ustaz, dan bagaimana sikap kita kepada kedua belah pihak? Afan Ustaz, apakah benar bahwa Al-Ustadzul Qarnain telah rujuk sebagaimana pernyataan Ustaz Asgari? Apakah Al-Ustadzul Akmal telah rujuk juga sebagaimana pernyataan Ustaz Luqman baru-baru ini? Masya Allah, semuanya sama. Dengan variasi redaksi. Jawabannya barakallahu fikum, bahasa yang benar itu bukan mengatakan Ustaz Luqman rujuk dari tahdzirnya. Itu bahasa yang kurang tepat. Baik. Bahasa yang tepat bukan dengan membahasakan islah antara keduanya. Paham tuh? Yang betul barakallahu fikum adalah bahwasanya Al-Ustadzul Akmal wafaqahullah, pada beliau terdapat sekian banyak kesalahan-kesalahan. Baik. Terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalah dengan para ikhwah, bahkan terkait dengan masalah prinsip. Ini sudah sangat lama. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian poin-poin kesalahan tadi ditulis oleh para asatidah. Oleh para asatidah. Kemudian disampaikan kepada beliau ketika itu juga kebetulan juga datang pada waktu datangnya Syekh Usamah bin Athaiyah Al-Utsaimin. Dan beliau mengakui semua yang ada. Membikin surat pernyataan, rujuknya dan taubatnya tertulis hitam di atas putih. Dan yang terakhir ketika Ustaz Luqman bin Abdul ke Perawang juga demikian, sudah menyatakan rujuknya Ustadzul Akmal rujuk dari semua kesalahan-kesalahan beliau. Barakallahu fikum. Sehingga jawaban yang betul adalah, bahasa yang betul adalah Al-Ustadzul Akmal dulu memiliki sekian banyak kesalahan dan beliau menyatakan taubat dan rujuk dari semua kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi paham ya? Itu yang betul. Maka ikhwan fillah jazakumullah, kita berbahagia dengan khabar yang semacam ini dan mengharapkan supaya beliau ke depan lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Yang kedua ikhwan fillah jazakumullah, juga harus diwaspadai poin-poin kesalahan yang ada pada beliau dan berharap supaya jangan sampai terulang yang kedua kalinya pada diri beliau hafizahullahu taala. Sehingga bahasanya bukan islah. Kalau islah itu sama-sama salah kemudian diakurkan. Islah kesannya masalah pribadi diselesaikan. Tidak. Yang betul beliau memiliki sekian banyak kesalahan dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah, dalam perkara dakwah, juga dalam perkara prinsip sebagiannya, beliau telah rujuk taubat dari semua tadi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dipaham ya? Itu namanya barokah tahdzir. Bukan rujuk dari tahdzir. Baik. Sekarang yang ditunggu adalah husnu taubatihi wa sidquha. Yang dinanti keindahan, kebagusan rujuknya beliau, taubatnya beliau dan kejujurannya. Taubat bukan semata-mata mengucapkan, bukan semata-mata melafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam keseharian dan realnya. Barakallahu fikum. Sehingga kita berbahagia dengan khabar tadi. Barakallahu fikum. Dan kita berharap supaya beliau ke depan lebih bagus lagi dan menunjukkan at-taubah an-nasuha, at-taubah al-khalisah, at-taubah as-sadiqah. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan al-Ustadzul Akmal. Barakallahu fikum. Hada wadih? Wadih insyaAllah ya? Sudah, apa lagi? Apa lagi? Wis. Hadza huwa. Adapun terkait dengan Al-Ustadzul Qarnain. Ini belum. Beliau juga dibantu oleh para asatidzah itu bahasanya untuk mengetahui kesalahan-kesalahannya. Karena selama ini beliau tidak pernah mau mengaku dirinya bersalah. Saya salah apa? Saya tobat dari mana? Afiqtiyah dalam beberapa ceramahnya beliau. Sehingga dibantu oleh para asatidzah dituliskan poin-poin kesalahan dia. Juga di waktu yang bersamaan dengan Ustadzul Akmal. Ada Usama, Syekh Usama bin Athal Utaibi ketika itu. Dibantu oleh para asatidzah. Dibantu poin-poinnya ada sekitar 23 poin. Barakallahu fikum. Disampaikan dan beliau sepakat dengan semua yang ditulis oleh para asatidzah kecuali satu poin yang perlu dikaji ulang. Barakallahu fikum. Yang menjadi masalah sekarang ini barakallahu fikum adalah beliau sampai sekarang belum menyatakan dengan resmi taubatnya beliau, rujuknya beliau. Barakallahu fikum. Yang kita harapkan terkait dengan Ustadzul Qarnain ialah resmi menunjukkan taubatnya beliau, rujuknya beliau dari poin-poin tadi dibacakan di hadapan salafi, disebarkan, diterjemahkan dan beliau mengakui itu semua kesalahan-kesalahan beliau secara pribadi, bukan yang lainnya. Dan yang kedua, sekali lagi harus menunjukkan sidqu taubatihi wa husnuha, jujurnya taubat beliau dan kebaikan taubatnya beliau. Tidak semata-mata ngaku taubat, tapi harus dibuktikan dengan kondisi real, nyata dalam kesehariannya, sangat bagus setelah itu, sangat jujur setelah itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Barakallahu fikum. Sehingga bahasanya bukan islah. Tapi beliau berdua ada sekian banyak poin-poin kesalahan yang ada dan beliau mengakui rujuk pada keadaan masing-masing yang saya terangkan tadi. Barakallahu fikum. Itu namanya barokah tahdzir, bukan rujuk dari tahdzir. Barokahnya tahdzir ya ikhwan. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Hadza wadih? Wadih ikhwan? Jadi paham ini? Jadi terkait dengan tadzil akmal, itu keadaannya. Terkait dengan satu konten, ini keadaannya. Masing-masing berbeda, barakallahu fikum. Maka yang dianjurkan bagi para pengikut mereka berdua, untuk ikut rujuk. Sebagaimana ustadz juga rujuk. Jangan ustadznya rujuk, murid-muridnya beling. Wah, ini tidak benar. Sehingga harus ikut rujuk sebagaimana ustadznya juga rujuk. Taib, terkait dengan satu Al-Quran juga demikian. Mestinya orang-orang yang di sekitar beliau, orang-orang yang cinta kepada beliau, orang-orang yang mendukung beliau selama ini, mestinya harus rujuk sebagaimana ustadznya juga rujuk. Barakallahu fikum. Nah. Apakah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan mengetahui tentang syabah Tafsir Quran? Yang beliau tahu hanya ketika beliau di sana. Detail dan rinciannya kita mengatakan Syekh Saleh Fauzan tidak tahu atau belum tahu. Lagi diupayakan ya, diupayakan terus bagaimana caranya supaya bisa disampaikan kepada Syekh Saleh Fauzan, dikarenakan itu permintaan langsung dari Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, sampaikan ini semua kepada Syekh Saleh Fauzan. Lagi diupayakan, mudah-mudahan ada upaya menuju ke sana. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Kalau mau dibikin kesimpulan dari gonjang-ganjing perseteruan dalam dunia dakwah salafiyah selama ini, dari ini semua menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya yang namanya al-haq, yang namanya al-haq itu berada pada pihak orang-orang yang selama ini mentahdir Ustadzul Qornain, yang mentahdir Ustadzul Akmal. Barakallahu fikum. Dan menunjukkan mereka berdua memiliki sekian banyak akhta, taubat daripadanya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Naam, sehingga bahasanya bukan islah, tapi bahasanya rujuk dari kesalahan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Untuk sementara ini bagi antum, mudah-mudahan ada khabar yang berikutnya yang lebih baik. Barakallahu fikum. Apakah betul ada jarah Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada Ustadzul Akmal? Hadza rajul fattan. Dulu. Kalau sekarang yang jangan dibahas lagi, dikarenakan beliau sudah menyatakan taubatnya dan rujuknya. Sekarang ditunggu kejujuran taubatnya dan keindahannya. Dulu iya, dikatakan rajul fattan, dikatakan rajul sayyi' dan macam-macam jarah dari para ulama dan para masyayikhuna barakallahu. Dulu, yang dulu jangan dibawakan lagi, jangan disebutkan lagi. Sekarang ialah menunggu bagaimana kejujuran dan kebagusan taubatnya beliau. Waffaqahullahu ta'ala lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum. Hah, tarik yang lain? Apa hukum berzikir dengan tasbih, alat tasbih? Apakah sampai tingkatan bid'ah? Jawabannya iya. Dan tidak mungkin dikiaskan dengan jari. Kalau jari itu dengan nas hadisnya Rasulullah SAW, sementara dengan alat tasbih itu merupakan bid'ahnya orang sufiyah yang mencontoh bid'ahnya orang-orang Buddha. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah punya risalah khusus As-Subhah. Nama As-Subhah ini alat tasbih. Risalah kecil, beliau sebutkan panjang lebar, itu merupakan sunnahnya orang-orang Buddha. Barakallahu fikum, yang ditiru oleh kaum muslimin kalangan sufiyah. Sehingga tidak diperkenankan bertasbih menggunakan itu. Barakallahu fikum. Wes, apa lagi? Apakah agama Buddha, Hindu, dan lain-lain termasuk golongan orang Yahudi? Bukan. Mereka semua dikatakan musyrikin. Sehingga Al-Yahud, An-Nasara dikatakan Ahlul Kitab. Dikarenakan mereka punya kitab suci. Selain mereka dikatakan musyrikin. Kafirun musyrikin. Wah, ini jadi jarawat takdir semua kan ya. Bagaimana dengan Ustadz Khaliful Hadi? Dia gabung dengan Dzulqarnain. Barakallahu. Dzulqarnainnya upaya untuk rujuk, beliaunya tidak ada sama sekali. Ngotot barakallahu. Naam, gabungnya ke sana barakallahu. Ada lagi yang lain? Oke, kata yang lain. Wes. Ada lagi yang lain? Hah? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain. Allahu ta'ala ala bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين فضل وحفظه.